Bagaimana cara menasihati orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan dosa ketika sepi, tapi jika di hadapan ramai, di hadapan khalayak ramai, menjaga kehormatannya. Ini sesuatu yang cukup berbahaya pula, ya, bagi diri-diri manusia kita semua, adalah ketika kita takutnya kepada Allah justru ketika ramai. Jangan-jangan kita bukan takut kepada Allah kalau seperti itu, tapi takut kepada manusia. Nah, justru bukti seseorang takut kepada Allah adalah saat sepi, bukan saat ramai. Oleh karenanya, mereka yang ketika ramai sepertinya orang bertakwa, tapi ketika sepi maksiatnya luar biasa. Ya, disebutkan dalam hadis, dia akan punya amalan-amalan yang besar ibarat gunung-gunung di tihamah atau yang semakna dengan itu, tapi ternyata semuanya menjadi habis hancur karena perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya, jadi ini semua adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi diri manusia.